Gini nih, kalau yang doyan nonton, ngegame sama musik, ngumpul bareng. Guys, gue lagi nonton nih, Sajen Terakhir. Serem banget. Buat hilangin kutukannya, dia harus... Usreng! Ayo lanjut ke game, guys. Kita tembak. Papamu, mamamu, kutakan buat kau berubah. Biarkan mereka... Jadi kuntilanak. Ritualnya gila. Jadi dia harus... Si Granat, kan gue bilang, sebelum drop zone, harusnya kita... bakar kemenyan, biar gak berubah wujud jadi... anak yang nakal, saatnya kau dan aku... Tiara, mana musuhnya? Mana? Mana? Tuh kan, pasti pada asik sendirilah. Nikmati benefit simpati sesuai keinginan. Simpati terbaik untukmu. Yang doyan nonton, ngegame, belanja, musik, belajar, sampai internetan aman. Cuma 35.000, 3 GB. Beli di outlet terdekat. Info lengkap di telkomsel.com/simpati.